Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله Rasa syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas beragam limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat yang kita tidak mungkin menghitung satu demi satu, nikmat yang tidak mungkin kita memetakan jenis-jenisnya karena sedemikian banyaknya. Sebagai hamba yang beriman, sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut. Karena sesungguhnya siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat tersebut, maka buah daripada perilaku syukur itu sendiri akan kembali kepada hamba tersebut. Dan sebaliknya, ketika sikap kufur yang bercokol pada dirinya, maka buah daripada kekufuran terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut akan juga kembali pada hamba tersebut. Maka sudah sepantasnya bila kita senantiasa mensyukuri dan mensyukuri beragam nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berada di penghujung awal bulan Dzulhijjah. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang sangat baik, hari-hari yang semestinya seharusnya diisi dengan beragam amal saleh, karena nilai amal saleh yang ditunaikan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan setara dengan amalan jihad seseorang yang bila ia berjihad, ia meninggal dunia di dalam jihad tersebut dan hartanya habis untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbandingan amal yang ditunaikan oleh seseorang pada hari-hari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dari sini kita menangkap keutamaan sedemikian besar amal-amal kebaikan yang dilakukan pada hari-hari 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Dan tentunya bulan Dzulhijjah adalah bulan di mana sebagian kaum muslimin yang diberi kemampuan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, haji. Tentu ini merupakan keutamaan di mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala berduyun-duyun datang untuk bisa menunaikan, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala yaitu berhaji. Di bulan Dzulhijjah ini pula kita merayakan Idul Adha yaitu hari berkurban. Hari di mana seseorang menyembelih hewan kurban. Penyembelihan itu adalah dalam upaya untuk taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." La syarika lah al-ayah. Katakanlah, sesungguhnya solatku, wanusuki, di dalam terjemahan Al-Quran, terjemahan Kementerian Agama, wanusuki diterjemahkan ibadahku. Kalau kita melihat seperti misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, kita akan dapati kalimat wanusuki yaitu bentuk proses ibadah dalam bentuk penyembelihan. Wanusuki ay adzabah atau adzabiha, penyembelihan. Maka sesungguhnya solatku dan ibadah penyembelihanku yaitu kurban, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin la syarikalah, hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang tidak ada sekutu baginya. Ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163 mengingatkan kepada kita tentang prosesi ibadah kurban. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Al-Kautsar ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Fasholli, maka salatlah engkau, lirabbik, karena Rabbmu, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurbanlah karena Rabbmu juga. Di dalam dua ayat ini kita akan mendapati dua terminologi atau dua batasan. Di dalam surat Al-An'am ayat 162, wanusuki adalah prosesi kurban dengan adzabah, yaitu dengan menyembelih. Kemudian di dalam surat Al-Kautsar menggunakan kata an-nahr, an-nahru. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pun penyembelihan. Namun adzabah itu penyembelihan yang dilakukan atau dipergunakan, penyembelihan yang difungsikan, penyembelihan untuk kambing, untuk sapi. Adapun an-nahr adalah bentuk penyembelihan, kalau bisa diartikan penyembelihan, penyembelihan yang dilakukan kepada unta. Karena cara penyembelihannya berbeda. Adzabah itu cara penyembelihannya sebagaimana kita lihat kalau menyembelih kambing atau menyembelih sapi, di mana binatang hewan kurban itu dibaringkan. Hewan kurban kambing atau sapi itu dibaringkan, kemudian dipegang kepalanya, kemudian lehernya baru digorok dengan sebilah pisau yang tajam. Itu untuk kambing dan sapi. Jadi hewan kurbannya dibaringkan. Berbeda dengan unta, penyembelihannya unta tidak dibaringkan. Unta dalam keadaan berdiri, kemudian lehernya ditusuk, kemudian putus, ya, diputus, ya, urat-urat yang seharusnya diputus di dalam penyembelihan secara syariat. Nah, ini bentuk penyembelihan an-nahr. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu riwayat menyembelih 100 unta. 63 ekor beliau sembelih sendiri dan sisanya beliau serahkan kepada menantu beliau, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membagikan hewan, daging hewan kurban tersebut kepada al-masakin, kepada orang-orang miskin. Ini perbedaan antara adzabah dengan an-nahr. Ya. Namun di dalam ayat ini kita mendapatkan pelajaran hikmah, yaitu bahwasannya kurban sebagaimana tadi disebutkan, ya, ma yudbahu taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasannya hewan yang disembelih itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir kita mendapatkan penjelasan bahwasannya kaum muslimin diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih hewan kurban sebagai bentuk menyelisihi apa yang menjadi tradisi orang-orang musyrikin Quraisy, di mana mereka melakukan penyembelihan itu adalah sebagai upaya untuk beribadah sebagai upaya untuk bentuk penyembahan kepada berhala-berhala mereka. Artinya orang-orang musyrikin Quraisy menyembelih hewan-hewan yang mereka kurbankan. Kurbannya itu adalah dalam upaya mendekatkan diri mereka kepada ilah-ilah mereka, sesembahan-sesembahan mereka yang dalam bentuk berhala-berhala. Jadi penyembelihannya itu adalah sebagai bentuk perbuatan syirik mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyembelihan yang ditujukan kepada berhala-berhala mereka. Maka agama Allah Subhanahu wa taala, Islam datang kemudian mensyariatkan penyembelihan-penyembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting, bahwasannya ibadah kurban adalah bentuk refleksi daripada tauhid itu sendiri. Ibadah kurban adalah wujud tauhid seseorang yang menunaikan kurban tersebut. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Kemudian di dalam ayat yang lain, fasalli li rabbika wanhar. Dua ayat ini menunjukkan bahwasannya kurban adalah manifestasi dari jiwa tauhid yang ada pada diri seseorang. Maka di dalam berkurban tidak boleh ada niat untuk kemudian riya. Kita tahu riya adalah syirkul asghar, satu bentuk kesyirikan meskipun itu asghar, kesyirikan yang paling kecil. Tetapi tetap, walaupun yang paling kecil namanya itu adalah kesyirikan, tetap sebagai kesyirikan. Maka tidak boleh kemudian seseorang dengan berkurban untuk kemudian pamer, untuk memperlihatkan dirinya, hewan kurbannya mungkin yang terbaik, hewan kurbannya mungkin yang paling mahal, hewan kurbannya yang mungkin paling paling bagus. Bukan untuk itu tujuan daripada berkurban. Bukan untuk membangga-banggakan, saya sapinya paling gemuk sekian ton misalnya. Tidak demikian. Maka hikmah yang paling utama dari berkurban, ibadah kurban ini adalah bagaimana kita mewujudkan sikap tauhid kita, sikap mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk penyembelihan hewan kurban itu. Permasalahan tauhid inilah yang menjadikan orang-orang musyrikin Quraisy memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kaum muslimin pada saat itu. Permasalahan tauhid ini pula yang kemudian menjadikan permusuhan antara orang-orang yang setelah hidup masa para sahabat, terutama pada masa-masa berikutnya, baik dari kalangan para a'imah ataupun yang lainnya. Kita dapati misalnya bagaimana di Indonesia pada khususnya orang-orang sedemikian alergi, sedemikian membenci terhadap dakwah tauhid. Orang yang menunaikan dakwah tauhid dijuluki dengan Wahabi. Orang-orang yang mendakwahkan tauhid dijuluki dengan anti budaya. Karena apa? Karena budaya-budaya yang dikembangkan karena dakwah tauhid itu pasti akan menyisir budaya-budaya kesyirikan. Di Indonesia misalnya ada budaya larung laut, melempar sesaji ke tengah laut. Kemudian budaya kesyirikan yang lainnya, melakukan penyembelihan hewan, dalam hal ini kerbau, di mana setelah hewan itu disembelih, kemudian kepalanya diputus dan kepalanya diletakkan di sebuah nampan, yang nampan itu berisi macam-macam sesaji lainnya, entah makanan, entah bunga-bunga, yang di tengahnya ada kepala kerbau. Kemudian nampan yang ada kepala kerbau ini dibawa, diarak, untuk kemudian disajikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dalam pengertian kepada yang mereka pertuhankan. Itu budaya kesyirikan. Kalau di daerah Jawa Tengah, di pantai utara, para nelayan biasanya melakukan larung, yaitu untuk meminta hasil tangkapan ikan yang lebih baik, meminta rezeki, dalam pengertian meminta rezeki supaya rezekinya bagus, nelayan-nelayan tersebut. Atau kalau kita misalnya melihat budaya kesyirikan lainnya, di daerah Selo, Boyolali, di kaki bukit atau di kaki gunung, Merbabu, itu kita akan dapati bagaimana mereka menyerahkan sesaji-sesaji itu untuk, bahasa mereka, yang bau rekso. Yang bau rekso itu yang menghuni tempat tersebut. Yang bila tidak diberikan sesaji akan marah, akan memberikan mudarat, memberikan bahaya kepada mereka. Ini adalah i'tiqad yang sudah salah, bentuk-bentuk kesyirikan yang sudah salah, bentuk-bentuk kesyirikan yang dipertontonkan, yang terus diulang-ulang, bahkan diresmikan, direstui sebagai budaya lokal. Jadi kalau ada orang yang kemudian berdakwah tauhid, menyampaikan tauhid, kemudian diantaranya akan mengikis budaya-budaya seperti itu, maka yang menyampaikan budaya tauhid ini akan dituduh sebagai orang yang tidak mengerti kearifan lokal. Itu bahasa kearifan lokal untuk menunjukkan bahwasanya orang yang senang dengan budaya-budaya seperti itu berarti dia orang yang arif, orang yang bijaksana dalam melestarikan budaya lokal tersebut. Padahal itu adalah budaya kesyirikan yang sangat bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya dalam Idul Kurban ini, dalam berkurban, di antara yang hikmah yang paling besar adalah mendakwahkan tauhid, karena disitulah letak penyembelihan itu bukan ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Penyembelihan itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara hikmah ibadah kurban. Sehingga di dalam menunaikan kurban, seseorang tidak boleh kemudian menyimpangkan niat. Niatnya karena manusia, niatnya karena yang lain-lain. Tetapi niat hanya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian hikmah lainnya bahwasannya kita dididik di dalam berkurban ya, selain untuk senantiasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita dididik pula untuk senantiasa ya, berbuat baik ya, berbuat baik kepada ya, hewan. Dalam hal ini adalah hewan-hewan yang akan disembelih. Artinya bahwasannya dengan berkurban kita dididik untuk senantiasa ya, menunaikan kebaikan-kebaikan, tidak semata kepada hewan ya, terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, di mana di dalam lingkungan itu ada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Itu pun kita dididik untuk senantiasa berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang berasal dari sahabat yang mulia Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, ia menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna allaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada manusia ya, untuk berbuat ihsan, berbuat baik, ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Ala kulli syai', sifatnya umur, sifatnya umum ya, atas segala sesuatu, kepada segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah dalam prosesi penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, wa idza dzabhtum fa ahsinu adzbaha, apabila kalian menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang bagus, cara yang baik ya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, tajamkan pisau ya, yang akan digunakan untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Wal yurih dzabihatahu, dan gunakan teknik penyembelihan yang tidak menjadikan hewan sembelihan tersebut, hewan kurban tersebut, menjadi tersakiti lebih lama. Ya, gunakan teknik-teknik penyembelihan yang menjadikan hewan itu tidak tersiksa lebih lama. Dalam pengertian tidak tersiksa, disakiti, misalnya dengan pisau yang tumpul sehingga ya, digorok-gorok-gorok menyakiti. Ya. Nah, yang demikian ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kita ya, diperintah untuk memperlakukan hewan yang akan disembelih untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Sekian rupa terkan. Ya. Lalu bagaimana dengan ya, terhadap sesama manusia? Bagaimana terhadap sesama muslim? Bagaimana terhadap sesama orang-orang yang beriman? Ya. Tentu lebih lagi, lebih patut lagi untuk bersikap baik kepada sesama manusia, kepada sesama hamba-hambanya yang beriman. Ini diantara hikmah lainnya, bahwasanya kita dididik untuk bersikap rahmah. Kita dididik untuk bersikap rahmah. Ya. Hewan yang akan kita sembelih ya, ya, benar-benar diperlakukan dengan baik. Ya, tidak kemudian ya, merasa atau diperlakukan dengan penuh siksaan, tidak demikian. Maka ya, hikmah diantara ibadah kurban mendidik kita untuk bersikap rahmah ya, terlebih nanti ketika daging kurban itu kita bagikan ya, kepada al-masakin, orang-orang miskin. Itu lebih menunjukkan lagi sikap rahmah kita kepada mereka. Bagaimana agama kita menuntunkan ya, kepada diri kita untuk bersikap baik. Ya, dalam wujud membagikan ya, kurban itu kepada fakir miskin. Ya, itu menunjukkan sikap rahmat kita kepada mereka. Ya. Selain kepada hewan kurban, juga akan kita wujudkan membagikan daging itu kepada fakir miskin, dan itu adalah bentuk, salah satu dari bentuk rahmat yang diajarkan di dalam agama kita. Ya. Sehingga dengan sikap rahmah inilah, ya, akan terajut, akan terbina hubungan yang baik. Ya. Kalau dengan sesama manusia, ya, dengan membagikan hewan daging kurban itu akan terbina hubungan yang baik dengan tetangga, akan terbina hubungan yang baik dengan sesama kaum muslimin yang lainnya. Ya, sehingga dengan sikap rahmah ini kita merajut ukhuwah, merajut persaudaraan, merajut persatuan. Dan itu adalah hikmah dari kurban. Terwujudnya persatuan, terwujudnya persaudaraan di antara kaum muslimin. Dan itu adalah sesuatu yang sangat besar dan sangat disyariatkan, ya, di dalam agama kita. Ya. Sehingga dengan sikap rahmah ini menjadi dasar terwujudnya hubungan yang baik, relasi yang baik, ya, hubungan yang baik antara diri kita, tetangga kita, atau yang lainnya, ya, dengan orang-orang atau kaum muslimin yang lainnya. Ini diantara hikmah ibadah kurban itu sendiri. Jadi secara sosial, ibadah kurban itu membangun sistem sosial yang sangat baik, ya. Dengan berkurban, ikatan sosial itu semakin lekat. Ikatan sosial itu semakin baik. Ya. Dan pada masa sekarang ini, ya, di mana ikatan sosial semakin renggang, ya, kenapa demikian? Ya, karena itu tadi, ya, individualisme orang-orang semakin anania, ya, keakuannya itu lebih menonjol. Ya. Orang-orang di dalam bersikap, sifat akunya, sifat egonya itu lebih menonjol. Maka di antara bentuk hikmah ibadah kurban, yaitu menepis, menghilangkan sifat-sifat egoisme pada diri kita. Ya. Kenapa? Karena dengan berkurban itu, kita, ya, membeli hewan kurbannya saja sudah memilih hewan kurban yang terbaik. Kenapa demikian? Karena syariat membimbing kita, ya, untuk tidak memilih hewan kurban yang cacat, cacat matanya, cacat kakinya, atau yang kurus, ya, tidak ada, ya, yang hanya terlihat tulang, tidak ada sumsumnya, dan seterusnya. Ya, syariat tidak membimbing kita asal memilih hewan kurban. Tetapi syariat membimbing kita memilih hewan kurban yang terbaik. Ya. Hewan kurban yang terbaik. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkurban dengan bikabsyain, dengan dua domba. Ya. Dua domba yang bertanduk, dua domba yang memiliki warna yang bagus. Ya. Kemudian, dua domba tersebut dalam riwayat yang lain disebutkan saminain, ya, dengan sin saminain, ya. Artinya apa? Dua domba yang gemuk, ya, memiliki daging yang banyak, ya. Atau dalam riwayat yang lain, ya, saminain, pakai tha, saminain, ya. Artinya apa? Yang memiliki harga. Dua domba yang, ya, ada rupa, ada harga. Ya. Dua domba yang gemuk tentu, ya, harganya juga berbeda dengan dua domba yang biasa. Ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, berkurban dengan sesuatu yang terbaik dari hewan kurban itu sendiri. Nah, maka yang demikian ini adalah wujud bagaimana kita ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih daripada itu, sesuatu yang terbaik ini kemudian tidak untuk diri kita, tetapi untuk sesama manusia, untuk masyarakat. Artinya apa? Kita tidak menampakkan ego kita. Kita membeli hewan kurban bukan untuk diri kita, tetapi untuk semuanya. Itu menunjukkan terkikisnya egoisme, sifat-sifat keakuan. Sifat-sifat keakuan. Nah, di dalam idul kurban ini kita dididik untuk tidak menonjolkan ego kita. Tidak menunjukkan sifat akunya kita. Tetapi kita justru lebih bersifat sosial, lebih bersifat kebersamaan, lebih bersifat guyub, untuk memberikan hewan kurban tersebut kepada orang lain. Jadi dengan berkurban ini kita dididik untuk tidak menonjolkan sifat-sifat diri kita, sifat-sifat ego kita. Nah, disinilah bagaimana kita mendapatkan pelajaran bahwasannya di dalam membina umat, di dalam mendakwahi umat, kita benar-benar senantiasa berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk umat itu sendiri. Jadi dengan kita berkurban, kita dididik untuk lebih banyak memperhatikan lingkungan, lebih banyak memperhatikan orang lain. Meskipun kita tidak melalaikan untuk memperhatikan diri kita, tetapi jangan sampai terlalu fokus pada diri kita sehingga tumbuh egoisme, tumbuh sifat-sifat ego, sehingga kemudian tidak peduli kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu bukan bimbingan syariat. Seseorang tidak peduli dengan lingkungannya, itu bukan sesuatu yang dituntunkan di dalam syariat. Kita harus peduli kepada fakir, al-fuqara wal masakin, peduli kepada fakir miskin. Itu adalah didikan agama. Kita diperintahkan untuk memberi makan orang miskin, kita diperintah untuk memperhatikan anak yatim. Itu adalah perintah-perintah yang sangat tegas di dalam syariat. Dan itu semua ada di dalam pendidikan, itu semua ada di dalam kerangka ibadah kurban. Sehingga dengan berkurban kita dididik untuk menjadi manusia-manusia yang peduli kepada lingkungannya, peduli kepada sesama. Itu diantara hikmah-hikmah ibadah kurban. Satu bentuk wujud daripada tauhid itu sendiri. Yang kedua, bahwasannya dengan berkurban kita dididik untuk senantiasa memberikan yang terbaik sebagai bentuk upaya mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dalam berkurban, senantiasa kita berupaya untuk sebaik-baiknya memilih hewan kurban bila mampu. Bila mampu yang mahal, beli yang mahal. Sebagai wujud bahwasannya ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diberi rezeki yang banyak, kita sudah diberi nikmat yang banyak, kita sudah diberi kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk hewan kurban, ya, jangan pelit-pelit dan bakhil untuk kemudian mencari hewan kurban yang harganya mungkin karena kita mampu harganya yang ya tinggi, harganya yang mungkin ya bisa menjangkau dari bentuk hewan yang terbaik itu tadi. Nah, ini pendidikan kita bagaimana kita berupaya untuk bisa ya memberikan yang terbaik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurban adalah termasuk daripada ibadah dalam bentuk maliyah, ya, dalam bentuk harta. Ya. Ya, selain ibadah yang lainnya seperti haji juga ada kaitannya dengan harta. Ya. Berkurban juga termasuk ibadah yang terkait dengan harta. Dan kita mengorbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang tertinggi, ya, sebagai bentuk wujud rasa syukur kita, kita telah diberi nikmat yang sedemikian banyak, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara hikmah yang harus kita perhatikan di dalam berkurban, sehingga ya di dalam berkurban tidak asal-asalan saja memilih hewan kurban, ya, tidak asal-asalan memilih hewan kurban, ya. Tapi mungkin sampai sini ya beberapa hikmah dari ibadah ibadah kurban yang kita lakukan. Apakah ada syariat yang berkenaan dengan banyak bertakbir pada 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah? Ya, di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ada yang disebut dengan takbir mutlak. Ada yang disebut dengan takbir muqayyad. Takbir mutlak yang dilakukan oleh para salafun saleh bertakbir di mana-mana, di pasar bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, Allahu Akbar walillahil hamd. Bertakbir mau di pasar, mau di kantor, mau di ya di tempat-tempat yang layak untuk bisa bertakbir. Ya, artinya itu mutlak, ya. Di mana saja, kapan saja kita bisa bertakbir, ya. Kemudian ada takbir yang muqayyad yang dilakukan yaitu ya hari Id kemudian sampai tasyrik, ya, bertakbir setelah menunaikan sholat fardu, ya, sholat lima waktu. Nah, ini ada tuntunannya, ya, dari kalangan salafun saleh. Artinya dilakukan oleh salafun saleh. Jika kita berkurban dengan uang hutang, apakah diperbolehkan selama kita ada jaminan untuk bisa melunasi hutang itu? Misalnya, wah ini berkurban tanggal 29 Juni misalnya. Ya. Gajiannya tanggal 1. Ya. Sedangkan tanggal 1 misalnya libur. Wah, enggak mungkin di uang gaji itu diambil, tidak mungkin. Pinjam dulu lah untuk beli hewan kurban misalnya. Nah, itu untuk tanggal. Nanti kalau gajian uangnya sudah ada. Yang demikian boleh. Jangan sampai kalau misalnya tidak punya, jangan sampai takalluf. Ya, jangan sampai memaksakan diri untuk ya berhutang yang kemudian setelah berhutang dia tidak punya jaminan apa yang harus dibayarkan. Ya. Ya. Jadi kita berkurban sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Apakah dengan kurban Pancasila yang 5 sudah tertunaikan? Kenapa ada hubungan dengan Pancasila? Ya, kalau mau di apa ya istilahnya, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya itu kan ibadah harus ikhlas karena Allah, ya kan? Kalau ketuhanan yang Maha Esa, kalau menurut orang yang menyusun teks Pancasila seperti Ki Bagus Hadikusumo, itu orang yang termasuk penyusun Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa menurut penyusunnya maknanya adalah tauhid. Maknanya adalah tauhid. Kalimat yang Maha Esa artinya yang Maha Tunggal, yang Maha Satu. Artinya tauhid. Itu menurut Ki Bagus Hadikusumo, orang yang menyusun draft Pancasila itu, ya, sehingga diterjemahkan sebagai bentuk tauhid. Ya. Berarti kita beribadah harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita menyembelih hewan kurban tidak boleh menyiksanya, ya, kepada hewan saja seperti itu, apalagi kepada manusia. Berarti kalau mau digatuk-gatukan, sila keberapa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya kan? Beradab. Jangankan kepada manusia beradab. Hewan saja kita diperintah untuk beradab. Memiliki adab. Ya. Persatuan Indonesia, jelas kurban tidak mungkin sendirian. Kamu beli sapi sendiri, nyembelih sendiri, panitia sendiri, bagi-bagikan sendiri, enggak mungkin. Itu harus dengan masyarakat. Itu persatuan bukan? Persatuan. Ya kan? Keempatnya apa? Siapa sih yang hafal? Coba berdiri. Keempat apa? Kerakyatan. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah permusyawaratan dan perwakilan. Ya, yang namanya panitia hewan kurban kan mesti ada musyawarahnya kan? Ya, enggak mungkin panitia cuman ketuanya saja gitu. Mesti musyawarah dengan panitia yang lainnya. Sila keberapa itu? Musyawarah. Keempat, ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, dengan dibagikannya daging, adil tidak? Kepada fakir miskin, wah senang sekali. Ya, orang miskin di Indonesia itu teropeni, tahu teropeni? Ya, terpelihara oleh masyarakat di mana kaum muslimin di situ berada. Ya, jadi itu bentuk keadilan sosial yang sangat-sangat dianjurkan di dalam syariat. Jadi, ya, kalau kita berkurban, kita sudah melaksanakan sila-sila di dalam Pancasila. Kalau mau digatuk-gatukan. Jadi sebenarnya pondok-pondok salafiyin itu memang tidak mengajari santrinya untuk hafal Pancasila. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya tidak diajarkan yang seperti itu. Tetapi yang diajarkan apa? Nilai-nilai agama Islam, yang dengan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam otomatis itu, ya, Pancasila lewat sudah, ya, itu sudah otomatis. Kita tidak diajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kita diajarkan bagaimana baik kepada tetangga, ya, berbuat baik kepada tetangga, ya, bagaimana kita berbuat baik kepada fakir miskin. Bagaimana kita berbuat baik kepada anak yatim. Nah, itu semua, ya, yang diajarkan oleh agama. Gitu. Kenapa? Ya, kenapa kok mencocoki Pancasila? Karena yang merumuskan Pancasila itu diantaranya adalah, ya, orang-orang yang ingin mewujudkan negara ini berdasarkan syariat Islam. Ingin mewujudkan Indonesia ini sesuai dengan syariat Islam. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, ini jadi pendidikan PPKN ini. Ini saya hanya cerita sejarah saja ya, sejarah. Bukan berarti ingin menjelaskan Pancasila, tapi saya hanya menjelaskan sejarah. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang itu menjadi tujuan kita bernegara, tujuan kita bernegara ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu di situ diletakkan tujuan kita membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya. Sebelum pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sekarang ini, naskah awalnya sebelum diubah, naskah awalnya disebutkan ketuhanan dengan menjalankan syariat. Nah, ini tujuh kata, menjalankan syariat bagi pemeluknya, menjalankan syariat Islam. Jadi dulu para perumus yang merencanakan dibentuknya negara Indonesia ini ingin agar negara kita ini berdasarkan syariat. Tetapi kemudian ada orang yang protes, yang katanya melalui opsir Jepang, protes kalimat menjalankan syariat itu nanti ya, orang yang beragama lain itu tidak termasuk di dalamnya. Ya, sebetulnya itu hanya ancaman saja. Nanti kalau dituliskan menjalankan syariat, nanti Indonesia Timur, Papua memisahkan diri. Ya. Akhirnya apa? Bung Hatta yang wakil presiden pertama Indonesia, ya Muhammad Hatta, melobi tokoh-tokoh Islam ini ya, untuk mengubah kalimat menjalankan syariat ini diubah. Yang paling keras dan paling tidak bisa dilobi ya, itu diantaranya Ki Bagus Hadi Kusumo. Orang yang bernama Ki Bagus Hadi Kusumo. Dilobi berkali-kali, tetap tidak, harus menjalankan syariat. Negara ini harus berdasar syariat Islam. Oh, berapa orang yang melobi. Ya. Sampai akhirnya dilobi oleh Muhammad Rum. Bukan Muhammad Rum. Dilobi oleh Kasman Singo di Mejo. Singo di Mejo, bukan singa di meja. Namanya memang begitu, Kasman Singo di Mejo namanya. Pak Kasman ini melobi Ki Bagus Hadi Kusumo dengan bahasa Jawa yang halus sekali. Ki Bagus Hadi Kusumo ini orang Jogja. Pak Kasman melobi, melunakkan hati Ki Bagus Hadi Kusumo agar mau merubah kalimat tujuh kata itu ya, dengan bahasa yang halus. Akhirnya luluh juga Ki Bagus Hadi Kusumo, luluh juga. Ya, sudahlah, kalau begitu ganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa ini menunjukkan tauhid. Nah, di situ sehingga kemudian kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat dan seterusnya itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu sejarahnya. Jadi dulu negara kita ini nyaris ya, qadarullah wa masyafa'an ya, menjadi negara yang menjalankan syariat Islam. Nah, sehingga itu disepakati, dihapus tujuh kata itu, kemudian menjadi dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, seperti yang sekarang ini. Nah, jadi para perumus Pancasila itu mengambil rumusannya dari apa yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Yang berlaku di masyarakat Indonesia, yang sudah menjadi budaya, tradisi masyarakat Indonesia yang baik-baik, seperti apa? Gotong royong. Kenapa masyarakat Indonesia suka gotong royong? Karena masyarakat Indonesia mayoritas Muslim. Kenapa Muslim gotong royong? Karena ada perintahnya. Syariat memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, untuk gotong royong. Sehingga budaya Muslimin, budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam ini suka bergotong royong, suka ta'awun. Nah, budaya-budaya yang seperti ini kemudian dirumuskan, oh berarti kalau begitu masyarakat Indonesia ini senang gotong royong, senang guyub, senang musyawarah. Musyawarah. Bahkan untuk menentukan sila keempat, salah satu pembicara di dalam Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan, ya, BPUPK ini, ya, Usaha Persiapan, ya, Kemerdekaan Indonesia, BPU yang kemudian menjadi BPUPKI, itu, ya, salah satu yang mengusulkan adanya musyawarah itu, ya, sila keempat, ya, itu diantaranya siapa? Muhammad Husni Tamrin, ya, dengan menukil ayat, ya, ayat yang terkait dengan, ya, syura musyawarah, kemudian menukil riwayat siapa? Khalifah Umar bin Khattab yang bermusyawarah dengan para sahabat yang lain. Ya, itu disampaikan di dalam rapat-rapat pembentukan perumusan Pancasila itu. Jadi mereka mengambil dari referensi Islam sehingga terumuskan. Ya, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Cari di dalam terminologi, definisi apapun tidak ada kata adab. Adab itu hanya ada di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa yang lain tidak ada. Kemanusiaan yang adil, adil juga bahasa Arab. Tidak ada di dalam bahasa yang lain. Ya. Jadi, ya, adil dan beradab. Adil dan adab. Ya. Jadi, semua sila-sila itu ya, diantaranya dulu diusulkan oleh perumusnya, itu dari referensinya, referensi, ya, yang berkembang di masyarakat, yaitu berkembang di tengah kaum muslimin, yang kaum muslimin tentunya, ya, karena mengamalkan syariat Islam. Ya, ini sekedar sejarah saja, ya, untuk mengerti bahwasannya negara kita ini, ya, adalah negara yang menjunjung tinggi, ya, masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam, ya, karena memang mayoritas adalah Islam, ya. Sebelum Indonesia ada, sebelum Republik Indonesia itu dibentuk, itu masing-masing kita sudah Islam, ya. Dari mana kita tahu, ya, Nusantara itu Islam? Ya, dari di Indonesia Timur ada kesultanan. Dari sultan saja, dari kalimat sultan, kesultanan itu menunjukkan pemerintahnya Islam. Ya, Sultan Tidore, Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, itu menunjukkan syariat Islam sudah berlaku, ya, di wilayah tersebut. Ya. Kemudian kesultanan, sampai sekarang namanya sultan kan? Yogyakarta masih namanya sultan. Raja Yogyakarta namanya sultan. Sultan kan? Sultan Hamengkubuwono. Sultan. Ini menunjukkan Mataram dulu adalah wilayah Islam. Ya. Kesultanan Cirebon, Sultan Cirebon, menunjukkan sultan. Sultan penguasa. Semua dari berbagai daerah. Di Palembang, siapa namanya? Palembang. Orang Palembang mana? Hah? Sultan apa? Sultan. Ya, di sana di Medan ada sultan, Sultan Maimun dan seterusnya. Semua menunjukkan kerajaan-kerajaan itu semuanya memberlakukan syariat Islam. Jadi kalau kemudian Indonesia mau disatukan, ya yang muncul akhirnya ya, ingin dibentuk menjadi negara berdasar syariat Islam. Ya, tapi kalau bicara seperti ini sekarang, kalian bisa ditangkap. Ya, karena ingin mendirikan negara di dalam negara. Ya, bisa dianggap gerakan bawah tanah cacing. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.